Atau penjelasan yang lainnya yang disampaikan oleh Syaikh Utsaimin di Qaul Mufid, beliau mengatakan untuk gambar, maka yang pertama atau adalah gambar dengan sesuatu yang punya bayang-bayang, yaitu gambar yang berupa tiga dimensi, semacam gambar orang atau menggambar hewan, unta dan semacamnya. Maka kata Syaikh Utsaimin di Qaul Mufid, fahadha ajmal ulama fi ma'alam ala tahrimihi. Nah, jika gambar itu gambar tiga dimensi, maka para ulama bersepakat sepengetahuanku, kata Syaikh Utsaimin, tentang haramnya. Kemudian gambar yang kedua, yaitu gambar yang cuma dua dimensi saja, maka ini adalah haram berdasarkan keumuman hadis yang menunjukkan haramnya. Sebagaimana hadis ketika Nabi SAW hendak masuk ke rumah Aisyah, maka di sana beliau ada gambar, dan kemudian Nabi SAW tidak mau masuk ke rumahnya, ke rumah Aisyah, sehingga Aisyah sampai mengatakan, apa dosa aku bertobat pada Allah dan Rasulnya, apakah dosa yang kulakukan? Dan Nabi SAW mengatakan, inna ashab hadis suari yu'adzabuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyuma khalaqtum. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, maka dia akan disiksa pada hari kiamat dan dikatakan pada mereka, hidupkan apa yang kamu ciptakan. Lihatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya gambar yang haram adalah gambar yang punya nyawa, sehingga hukumannya sebagaimana kaidah para ulama, al-hukmu min jinsil amal. Bahasanya hukuman itu tergantung atau sesuai dengan jenis amalnya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya gambar yang haram adalah gambar yang berupa makhluk yang bernyawa. Dan ini Nabi SAW katakan kepada Aisyah dalam bentuk, dan gambar yang Nabi komentari adalah gambar dua dimensi. Maka hukum tentang taswir tadi yang pertama adalah hukum taswir atau membuat gambar untuk bukan makhluk yang bernyawa. Kemudian yang kedua adalah hukum taswir, yaitu makhluk yang bernyawa dengan tiga dimensi berupa patung, maka ini adalah haram, kata Syaikh Utsaimin, dengan ijma. Kemudian yang ketiga adalah gambar, membuat gambar dua dimensi, maka ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Dan tadi telah kita sampaikan pendapat yang rajih, ini adalah pendapat jumhur ulama, adalah mengharamkan membuat gambar baik dua dimensi ataupun tiga dimensi. Dua dimensi sekalipun adalah haram, dan itu pendapat yang rajih, dan itu pendapat mayoritas para ulama. Maka itu tentang hukum taswir, membuat gambar. Ada subuhat, ada beberapa dalih yang digunakan oleh sebagian orang yang mengatakan dan tidak mengharamkan membuat gambar. Mereka memiliki beberapa subuhat, beberapa dalih. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya gambar atau membuat gambar itu diharamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di awal-awal Islam, ketika akidah kaum muslimin itu belum kuat. Setelah kemudian akidah kaum muslimin itu kuat, maka hal tersebut berubah menjadi boleh. Jadi itu dulu ketika awal-awal dakwah Islam. Setelah itu kemudian diperbolehkan. Maka bantahannya yang pertama ini adalah menetapkan illah, sebab pelarangan yang tidak ditetapkan dalam hadis. Bahkan hadisnya mengatakan illahnya bukan itu. Illahnya sebab pelarangan bukan itu. Telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, yaitu yakhluqu ka khalqi. Mereka itu pencipta sebagaimana ciptaanku. Maka ilahnya adalah mencipta sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu baik dengan maksud sebagaimana mencipta menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala ataupun tanpa maksud. Maka ini adalah menetapkan ilah yang tidak berdalil, bahkan bertentangan dengan dalil. Dalilnya, dalil-dalil yang ada tidak menunjukkan kalau ilah atau sebab pelarangan gambar adalah karena kalian masih lemah iman, kalian masih akidahnya, tauhidnya masih belum beres. Kemudian sehingga kalau kemudian akidah kalian sudah kuat, sudah tauhidnya sudah bagus, maka tidak mengapa. Tidak ada ilah seperti ini dalam hadis. Hadis-hadis tentang gambar menunjukkan bahwa ilahnya atau sebab pelarangannya adalah menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah bukan penyerupaan yang kamil, yang sempurna, karena tidak ada manusia yang bisa menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Namun di sana, jika di sana ada penyerupaan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka yaitu dengan menggambar dengan berbagai bentuknya, maka itulah yang dimaksudkan. Kemudian bantahan yang kedua adalah sebagaimana kata Al-Imam Ibn Daqiqil Ain. Jadi ini ternyata pikiran semacam ini sudah muncul di jauh-jauh hari. Ini bukan hanya muncul di masa sekarang. Orang yang mengatakan demikian itu karena akidah yang lemah, tauhid yang masih belum kuat. Ini perkataan seperti ini sudah muncul di zamannya Al-Imam Ibn Daqiqil Ain. Oleh karena itu beliau telah memberikan bantahan untuk orang yang mengatakan dengan pendapat seperti ini. Bantahan beliau kurang lebih maksudnya, maknanya, beliau katakan bahwasanya perkataan orang yang seperti ini itu tidak tahu realita. Itu tidak mengetahui realita. Berapa banyak orang itu yang memuja-muja gambar, memuja-muja patung. Masih saja orang-orang Hindu, orang-orang Buddha memuja-muja patung dan gambar. Demikian juga orang-orang Nasrani memuja-muja patung dan gambar. Maka mengatakan ini sudah sekarang sudah modern, ini sudah zaman maju. Masa ada orang nyembah-nyembah patung? Tidak ada itu. Itu satu hal yang tidak ada. Ini sudah zaman modern. Maka ini adalah perkataan orang yang tidak tahu realita sesungguhnya. Realita menunjukkan yang nyembah itu ada orang yang orang-orang sekolahan, mereka itu orang-orang yang pintar secara duniawi. Akan tapi mereka memuja-muja dan menyembah-nyembah patung dan gambar. Dan betapa banyak orang, betapa banyak dan sebagian mungkin dari di antara kaum muslimin yang mulai atau kemudian ada kecenderungan untuk terjemuh di sana. Di antara kemudian kesesatan sufiyah adalah masalah berzikir. Sebagian mereka mengatakan bahasanya berzikir dianjurkan untuk supaya berzikir dengan menghadap putu gurunya. Itu ma'ruf di kalangan sufiyah. Mereka berzikir dan di depannya itu ada gambar gurunya. Atau sekarang karena ada putu, kemudian ada putu gurunya. Ada foto gurunya. Kemudian ketika berzikir itu menghadirkan hatinya di hadapan, membayangkan gurunya di hadapannya, sambil kemudian gambarnya ada di hadapannya. Maka itu satu cara berzikir yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Dia berzikir dan menghadirkan bayangan dan sosok gurunya ada di hadapannya. Di depannya ada gurunya, kemudian dia berzikir. Itu yang pertama, subhat yang pertama. Yang kedua, mereka berdalil dengan ayat Al-Quran. Gambar itu boleh, tidak terlarang. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zaba. Itu surat Az-Zaba ayat yang ke-13 berkenaan dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamatsila wa jibanin kal jawabi wa kudurin rasiyat. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. di surat As-Saba ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelebihan yang diberikan, mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman, yaitu bisa menundukkan jin. Lalu kemudian Nabi Sulaiman bisa memerintahkan mereka untuk melakukan apa yang beliau inginkan. Maka Allah katakan, maka para jin itu bekerja untuk Sulaiman apa yang dia inginkan. Min mahariba, membuat tempat-tempat ibadah, wa tamatsil, dan membuat patung-patung, timsal. Maka mereka katakan, berdalil dengan surat As-Saba ayat yang ke-13, mereka beralasan ini bukti dan dalil menunjukkan timsal, patung adalah satu hal yang diperbolehkan. Maka bantahannya ada dua. Yang pertama, ayat ini tidaklah menunjukkan, tidaklah bisa di, dan tidaklah tepat dijadikan dalil haramnya atau bolehnya taswir, bolehnya membuat gambar. Ayat tersebut hanya menceritakan apa yang dilakukan jin untuk Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Dan di situ memang dikatakan itu mereka membuat timsal, tamatsil, membuat patung-patung. Akan tetapi yang namanya patung itu global. Yang namanya timsal, patung, itu boleh jadi patung makhluk yang bernyawa dan boleh jadi tidak. Maka tidak terdapat dalil tegas dalam ayat tersebut yang menunjukkan kalau yang dibuat oleh jin itu adalah patung makhluk bernyawa. Kemudian bantahan yang kedua, seandainya anggap saja tamatsil yang ada dalam surat As-Saba tersebut adalah patung makhluk yang bernyawa, maka ini adalah menceritakan syariat Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan kaidah yang ma'ruf dalam usul fiqh bahwasanya syariat umat sebelum kita itu jika ada dalil dalam syariat kita yang mengharamkannya, yang melarangnya, maka hal tersebut adalah, maka syariat tersebut adalah mansukh. Sebagaimana di masa Maryam, maka boleh di sana puasa bisu, tidak berbicara pada orang. Dan ini terdapat hadis yang melarangnya dan dikatakan sebagai amal jahiliyah, perbuatan jahiliyah, maka hukumnya adalah terlarang. Maka jika itu adalah syariat umat sebelum kita dan terdapat dalil yang melarangnya, yang mengubahnya, yang menghapusnya, maka yang berlaku adalah dalil yang ada dalam syariat kita. Dan ini merupakan kaidah yang disepakati di antara para ulama. Kaidah yang disepakati di antara para ulama. Para ulama bersepakat bahwasanya syariat umat sebelum kita, jika terdapat dalil yang melarangnya dalam syariat kita, maka hukumnya adalah syariat tersebut adalah mansukh, aturan tersebut sudah tidak lagi berlaku. Dan kita dapatkan dalam syariat kita begitu banyak dalil yang menunjukkan haramnya taswir. Bahkan tidaklah salah dan tidaklah keliru jika dikatakan hadis-hadis tentang taswir adalah hadis mutawatir makna. Oleh karena itu tidak benar orang yang beralasan itu hadis ahad, ya, ini tidak bisa mengharamkan seni dengan semata-mata hadis ahad. Maka ini adalah perkataan yang batil dari dua sisi. Yang pertama, hadisnya hadis yang banyak dan hadisnya adalah mungkin bisa kita katakan mutawatir maknawi, karena begitu banyaknya hadis ya, tentang masalah taswir, tentang masalah menggambar, dan semuanya menunjukkan pada titik yang sama, yaitu terlarangnya menggambar. Dan sesungguhnya kewajiban kita yang kedua adalah kewajiban kita adalah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak kemudian menolak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang dibuat-buat dan tidak pada tempatnya. Maka syariat umat sebelum kita jika terdapat dalil yang melarangnya, meniadakannya, maka tidak lagi berlaku. Di masa Nabi Allah Yusuf diperbolehkan sujud di hadapan orang lain dan mereka menghormati orang tersebut. Di masa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah firmankan di surat Yusuf. Akan tetapi larangan itu sudah mansukh, sudah terhapus dengan adanya larangan sujud untuk menghormati orang lain dalam syariat kita. Semacam sujud yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sepulang Mu'adz bin Jabal dari Yaman. Maka dia begitu ketemu Nabi langsung bersujud di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa-apaan ini yang kau lakukan wahai Mu'adz. Maka Mu'adz mengatakan iktidar beralasan, saya lihat orang-orang ajam, orang-orang yang saya lihat di Yaman, mereka bersujud kepada penguasa-penguasa mereka, raja-raja mereka untuk menghormati mereka. Maka menurut pikiran saya, Anda yang lebih berhak untuk mendapatkan hal tersebut daripada raja-raja tersebut. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang untuk sujud pada orang lain, niscaya akan kuperintahkan perempuan untuk seorang istri untuk bersujud pada suaminya. Maka terdapat dalil yang menunjukkan terlarangnya hal tersebut. Maka meskipun boleh di masa dan tidaklah terlarang di masa Nabiullah Yusuf alaihissalam dan syariat Nabi Yusuf, namun ini sudah terlarang berdasarkan dalil tentang hal tersebut di syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berlaku adalah syariat apa yang terdapat dalam dalil dalam syariat kita. Dan terdapat beberapa ancaman dan hukuman yang diancamkan untuk orang-orang yang membuat gambar. Kata Syaikh Taimin di Qaul Mufid ada 5 hukuman, 5 ancaman. Yang pertama adalah Nabi katakan dia adalah asyadun nasi adzaban yaumil qiyamah. Adalah manusia yang paling keras siksaannya dan hukumannya pada hari kiamat nanti. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk setiap gambar yang dia buat satu jiwa yang dia akan disiksa dengannya di neraka jahanam. Bagaimana cara menyiksanya dijelaskan dalam hadis yang lain. Atau poin yang ketiga, yaitu dia diberi beban, diperintah untuk menyiapkan roh di dalam gambar tersebut. Dan dia tidak akan mampu dan tentu tidak mampu untuk melaksanakannya. Itu yang ketiga, itu hukuman untuk memberikan nyawa. Kemudian yang keempat, diancam dengan neraka. Dan yang kelima, dia adalah mal'un, adalah orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Juhaibah yang diriatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Itu tentang tentang taswir. Kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu hukum surah. Hukum gambar. Maksudnya hukum memanfaatkan benda-benda yang ada gambarnya. Ingat, ini beda hukumnya. Tetapi ada hukum taswir, membuat gambar. Kalau ini kita tidak membuatnya, tidak menggambarnya, akan tapi kita memanfaatkan dan memakai benda-benda yang sudah jadi gambar. Maka hukum surah itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menyimpan gambar untuk mengagungkan orang yang ada gambarnya dalam gambar tersebut. Karena dia adalah seorang presiden, seorang penguasa, seorang raja, seorang yang punya kedudukan, atau seorang ulama, atau seorang yang saleh, atau adalah ayahnya yang dia hormati. Fa'adha haramun bila syak. Maka ini hukumnya adalah haram tanpa diragukan lagi. Dan haramnya dari dua sisi. Yang pertama, karena sebenarnya malaikat tidak akan masuk, tidak mau masuk satu rumah yang di sana ada gambarnya. Maka hadis tersebut, hadis malaikat tidak mau masuk rumah yang ada gambarnya, menunjukkan haramnya menyimpan gambar secara umum, yaitu gambar yang terlarang, yaitu gambar hewan dan manusia. Kemudian yang kedua, gambar ini tadi disimpan dalam rangka ta'zim, dalam rangka pengagungan. Maka sesungguhnya mengagungkan seseorang tertentu dengan menyimpan gambarnya, dengan menyimpan potretnya. Dan ingat, sekalipun menurut pendapat Syaikh Utsaimin ini tetap gambar foto bapaknya, ini tetap surah yang terlarang. Maka mengagungkan orang yang memiliki kelebihan karena ilmunya, karena kekuasaannya adalah satu ya, salah satu bentuk mengurangi salah satu bentuk merupakan salah satu bentuk mencat berkenaan dengan bertawanan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena ta'zim. Maka ini menjurus kepada kesyirikan. Atau bahkan sudah termasuk dalam kesyirikan. Kemudian yang kedua, menyimpan gambar atau foto litamattu binadzar ilaiha, untuk bersenang-senang melihatnya. Bukan untuk ta'zim, namun untuk menikmati gambar yang ada di foto tersebut atau di lukisan tersebut. Fa hadha haramun aidan. Maka ini juga hukumnya adalah haram. Apalagi gambarnya adalah gambar perempuan. Apalagi gambarnya adalah gambar perempuan yang tidak berpakaian. Baik setengah tidak berpakaian ataupun lebih dari itu. Karena adalah kemudian satu pertamanya adalah ya, termasuk surah kepada kembali pada hadis menyimpan surah, yaitu malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah orang di sana ada surah yang terlarang, ada gambar yang terlarang. Dan yang kedua adalah fitnah yang akan mungkin ditimbulkan karena sebab gambar ini. Maka satu hal yang tidak benar orang yang kemudian membedakan antara melihat perempuan sungguhan dan melihat perempuan dalam gambar. Ada sebagian orang mengatakan, saya tidak melihat perempuan, saya melihat gambar perempuan. Yang terlarang, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan menundukkan pandangan dari melihat perempuan. Sedangkan yang saya lakukan kan melihat gambar perempuan. Tidak ada dalilnya untuk melarang melihat gambar perempuan. Ini adalah ucapan yang sangat-sangat ngawur karena dan tidak memperhatikan bagaimana kaidah-kaidah syariah. Di antara kaidah syariah adalah satu dariah, jangan menutup jalan menuju kemungkaran. Dan di antara kemudian kaidah syariat adalah hukmul wasail, hukmul maqasid. Ini hukum sarana ada sebagaimana hukum tujuan. Dan melihat gambar-gambar seperti ini, ya, melihat gambar-gambar seperti ini adalah sarana untuk satu hal yang haram. Dan hukum untuk sarana, segala sesuatu yang menjadi sarana menuju hal yang haram, maka hukumnya adalah haram. Ya. Hukum segala sarana yang menuju hal yang haram, maka hukumnya seluruhnya adalah haram. Beda jika untuk sarana satu hal yang wajib. Sarana untuk hal yang wajib, belum tentu hukumnya wajib. Dia baru jadi hukumnya wajib jika adalah merupakan satu-satunya jalan. Jika merupakan satu-satunya jalan. Maka disinilah kelirunya perkataan sebagian orang. Kami masuk ke parlemen, kami ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban, menegakkan syariah, tatbiku syariah. Dan ini adalah jalan untuk menuju ke sana dan menuju untuk melakukan satu hal yang wajib, maka hukumnya wajib. Maka ini adalah satu hal yang keliru dan salah paham tentang kaidah para ulama. Karena sarana menuju wajib itu belum tentu wajib, kecuali jika itu adalah jalan satu-satunya. Kecuali jika itu jalan satu-satunya, satu-satunya untuk melaksanakan yang wajib hanya ini. Tidak ada tertutup semua pintu kecuali melalui jalan ini. Maka di sana baru diperbolehkan. Dan hukumnya, maka hukumnya adalah wajib. Apakah kemudian melalui parlemen adalah satu-satunya jalan dan cara untuk menuju tatbiku syariah? Jika mereka katakan na'am, maka ini adalah satu penghinaan terhadap Nabi SAW. Padahal Nabi SAW tidak menggunakan jalan tersebut. Jika mereka katakan ini satu-satunya cara, maka ini adalah satu pengingkaran dengan sirah nabawiyah yang menunjukkan kalau Nabi SAW menuju tatbiku syariah tanpa kemudian melalui jalan tersebut. Artinya ada jalan lain selain jalan-jalan tersebut. Jika jalannya adalah banyak, maka tidak berlaku kaidah. Beda dengan sarana menuju haram, jika satu sarana ini menuju haram, maka segala sarana menuju haram adalah haram. Kemudian yang ketiga, menyimpan gambar, lukisan, atau potret, atau foto untuk lidikro, untuk kenangan. Untuk kenangan. Boleh jadi kenangan tersebut karena sebagai kenangan semacam orang tua memoto anaknya yang masih kecil ketika bayinya, kemudian untuk jadi kenangan untuk ditunjukkan pada anaknya, ini loh dulu kamu kayak gitu. Maka untuk kenangan, atau kenangan temannya, punya teman yang kemudian mau berpisah, kemudian untuk kenangan, maka disimpan fotonya, bawa fotonya, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Demikian dikatakan Syaikh Utsaimin di Syarah ini di Qaul Mufid. Beliau sendiri mengatakan haramnya, meskipun itu dimasukkan dalam album, kata beliau dalam fatwa beliau yang lain, meskipun itu dimasukkan dalam album. Mengingat ancaman hadis yaitu tentang malaikat tidak masuk rumah yang tidak ada gambarnya. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Ini para malaikat, yaitu malaikat rahmah, tidak akan masuk satu rumah yang di sana ada gambar, itu gambar yang terlarang, atau di sana ada anjing. Demikian dilihatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang keempat adalah menyimpan gambar namun bukan karena punya maksud tertentu terhadap gambar tersebut, namun kebetulan benda yang ingin dimiliki adalah di sana ada gambarnya. Jadi menyimpan gambarnya bukan istiqlalan namun tabian. Menyimpan gambarnya bukan maksud pokok, namun itu adalah konsekuensi atau kemudian akibat karena dia hendak menyimpan benda tersebut, semacam majalah. Semacam majalah dan koran, majalah-majalah yang bermanfaat, di sana kemudian mengandung manfaat, tentu bukan majalah-majalah yang merusak. Maksudnya majalah-majalah yang bermanfaat, yang ada ilmunya, ada manfaatnya jika kemudian kita membacanya. Mungkin majalah tentang masalah pertanian atau masalah peternakan atau semacam itu. Dan orang yang memilikinya tidak bermaksud untuk menyimpan gambarnya. Dia mau menyimpan majalahnya ini karena di sana ada ilmu dan ada manfaat yang bisa diambil. Bukan gambar yang jadi tujuan. Maka kata Syaikh Utsaimin di Qaul Mufid, beliau katakan adz-dhahir anna hadza la ba'sa bihi. Ya, hukumnya adalah tidaklah mengapa. Karena gambar di sana bukanlah satu hal yang dimaksudkan. Bukan jadi satu maksud, bukan jadi pokok maksud. Demikian juga yang difatwakan oleh Lajnah Daimah di Fatwa Lajnah di jilid yang pertama. Menyimpan gambar majalah atau menyimpan majalah yang ada gambarnya dan itu karena mengharap manfaat yang ada dalam gambar-gambar tersebut, dalam majalah-majalah tersebut, hukumnya tidak mengapa. Ini bukan hanya fatwa Syaikh Utsaimin di Qaul Mufid, demikian juga fatwa Lajnah Daimah di sebagaimana saya baca di Fatwa Lajnah jilid yang pertama. Akan tadi kata Syaikh Utsaimin, jika memungkinkan untuk dihilangkan gambar tersebut tanpa kesulitan karena gambarnya tidak banyak, majalahnya tidak banyak, cuma punya 2 dan 3 gambar, 3 majalah, wala masaqqata tanpa ada kesulitan, fa huwa aula, maka melakukannya tentu lebih baik. Kemudian yang kelima, hukum gambar yang kelima adalah menyimpan gambar namun gambar tersebut disimpan dan dimiliki dan ada di rumah dan itu dalam keadaan dalam bentuk dihinakan. Dalam keadaan dihinakan, semacam gambar di karpet, ya, gambar yang kemudian karpetnya diinjak-injak, atau gambar yang ada di keset, ya, untuk membersihkan kaki ketika mau masuk rumah, atau gambar di spray. Maka tentang gambar yang dihinakan, maka para ulama berselisih pendapat. Kalau jumhur ulama menyatakan, jumhur ulama membolehkan latak sabihi, hukumnya tidak mengapa menurut jumhur ulama atau mayoritas para ulama. Di antara dalil yang digunakan oleh jumhur ulama, karena dalam salah satu hadis Aisyah tentang masalah gambar, di sana Aisyah itu Nabi SAW dibuatkan oleh Aisyah dibuatkan bantal, dan bantal di situ di sana ada gambarnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun sebagian ulama menyatakan bahasanya gambar yang dihinakan hukumnya adalah tetap haram. Hukumnya adalah tetap diharamkan. Berdasarkan hadis, keumuman hadis ya, tentang larangan gambar. Kalau di qaul mufid Sayyidin menegaskan la ba'sa bihi inda jumhur ulama, hukumnya adalah tidak mengapa menurut jumhur ulama. Namun kalau di syarah mumti, beliau bersikap hati-hati. Beliau katakan, maka tidak menggunakan gambar, tidak memiliki gambar, meskipun gambar itu ada dihinakan, semacam jadi gambar di karpet, gambar di bantal, itu lebih baik. Fasalamatu aslam. Ya, beliau katakan, maka keselamatan kita dari larangan Allah sehingga tidak terjumus dalam larangan Allah Subhanahu wa taala itu tentu lebih baik. Maka bahkan beliau katakan, maka pendapat yang mengharamkan gambar yang dihinakan ilam yakun huwa shawab, jika bukan pendapat yang benar, maka minimal wal al-ihtiyat, itu pendapat yang hati-hati, wal bu'du anhu aula bila syak. Dan itu katakan di secara mumti, maka menjauhinya adalah lebih baik tanpa ragu lagi. Mengingat khilaf ulama dalam hal ini. Ringkasnya, gambar yang dihinakan, wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur yang membolehkannya. Bagaimanakah jika gambar tersebut itu dijadikan pakaian? Apakah ini termasuk gambar yang dihinakan? Orang pakai kaos, pakai baju yang ada gambarnya. Lebih-lebih jika kemudian itu dijadikan daleman, semacam jadi kaos dalam bergambar. Maka apakah ini termasuk gambar yang dihinakan? Gambar yang dihinakan ataukah tidak? Punya kaos gambar caleg atau dipakai, namun untuk daleman saja, ada kemudian baju luarannya, maka kata Sayyidina di qaul mufid, maka ini tidak termasuk gambar yang dihinakan. Tidak termasuk gambar yang dihinakan. Oleh karena itu, maka memakai pakaian yang ada gambarnya, gambar yang terlarang adalah haram al-sighar wal-kibar, baik anak kecil ataupun orang dewasa. Tidak dibedakan antara anak kecil dan orang dewasa dalam hal ini. Meskipun anak kecil tersebut tidak berdosa, ya, anak kecil tersebut dia belum balig, belum sampai usia taklif, ya, tidak menerima dosa, namun berdosalah orang tua yang mengenakan pakaian tersebut pada anak tadi. Maka tidak bisa disamakan dengan gambar yang dihinakan, karena terdapatnya perbedaan di antara keduanya. Bahkan berkatakan, bahkan para fuqaha, para ulama fikih menegaskan haramnya memakai pakaian atau yang ada gambarnya. Kemudian di sini di Kal Mufid ada pembahasan tentang gambar di Pampers. Ada gambar di Pampers untuk kemudian wanita haid atau untuk anak kecil, untuk bayi. Maka jika kemudian Pampers itu ada gambarnya, gambar makhluk hidup, gambar hewan, atau gambar jangkriknya atau semacam itu, maka apakah termasuk gambar yang dihinakan dan karena dia bersentuhan dengan najis? Apakah dia termasuk sebagaimana gambar di pakaian yang tadi adalah haram, ataukah termasuk gambar yang dihinakan? Kata saya Semin di sini, kemungkinan yang kedua, yaitu gambar yang dihinakan akrab, itu lebih dekat dari kebenaran. Akan tetapi karena penghinaan terhadap gambar tersebut itu adalah khafian, itu tidak jelas, tidak sebagaimana gambar yang diinjak-injak, maka beliau katakan sara istihbabut taharus minha aula. Maka kesimpulannya dianjurkan untuk menghindarkan diri dari gambar-gambar tersebut, dipakai dulu baru dipakai sama anak. Itu aula, itu lebih utama, ya, itu lebih utama, lebih afdal jika gambarnya dihilangkan. Kemudian yang keenam adalah gambar yang dimiliki karena terpaksa. Semacam gambar di KTP, di paspor, di ijazah, dan yang lainnya, yang kita terpaksa, kita tidak berkehendak untuk hal tersebut, maka fala itsma fihi la adami imkani taharus minhu. Maka tidak ada dosanya karena memang tidak memungkinkan kita untuk menghindarinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat yang ke-78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kesulitan, tidaklah menjadikan dalam agama kalian kesulitan. Itu enam hukum gambar yang dijelaskan oleh Syaikhul di Kal Mufid. Kalau di Saul Mumtik beliau cuma membagi menjadi tiga yang intinya juga sudah termasuk di sana, yaitu gambar yang disimpan dalam rangka untuk mengagungkan. Makanya adalah haram apapun bentuknya, tiga dimensi ataupun dua dimensi. Kemudian gambar yang dihinakan, ini tadi hukumnya sudah kita bahas. Yang ketiga adalah gambar yang tidak dihinakan dan tidak diagungkan. Itu kalau pembagian di Sarah Mumte. Beliau cuma membagi menjadi tiga. Gambar yang tidak dihinakan dan tidak diagungkan. Maka pendapat, kalau gambar jenis ketiga ini, ulama berselisih pendapat. Jadi semacam gambar untuk kenangan dan sebagainya. Maka tidak untuk dihinakan dan tidak untuk diagungkan. Jumhur ulama mengharamkan gambar-gambar seperti itu. Namun dinukil dari sebagian salaf yang membolehkan hal tersebut. Semacam seorang tabi'in Qasim bin Muhammad. Namun tidaklah ragu kemudian untuk kita katakan bahwa perbuatan sebagian salaf dalam hal ini itu adalah banyak karena banyak kemungkinan. Ya, boleh jadi beliau menganggap salah paham dengan hadis Nabi SAW, karena ada satu hadis yang mengatakan yang dia oleh Imam Bukhari illa rokman fitaufi, kecuali gambar yang ada di kain, kecuali gambar yang ada di kain. Ada satu hadis yang mengatakan demikian, yang Nabi membolehkan illa rokman fitau, kecuali gambar yang ada di kain. Maka boleh jadi beliau salah paham memahami hadis tersebut. Tidak sebagaimana pemahaman yang tepat. Yang jelas perbuatan sebagian orang bukanlah hujah. Hujah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ila rokman fitaub, sedangkan yang dimaksud kecuali gambar yang dikain, yang pertama ini hukum surah dan bukan hukum taswir.